Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhtilaful ulama as-sahih indal usuliyin anna af'al an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tadullu ala al-wujub wa innama tadullu ala istihbab illa idha warada ma yaqtadi dhalik. Menurut para ahli usul as-sahih bahwa perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan wajib, kecuali kalau ada riwayat yang memberikan konsekuensi wajib. Tapi kalau sekedar aku lihat Rasulullah berbuat begini, aku lihat Rasulullah berbuat begitu, tanpa ada perintah, maka itu hanya sebatas istihbab. Baik, sedangkan hadis yang bersama kita disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW yastaftihu salat ila akhirih, adalah berita dari Aisyah tentang amal salat Rasulullah SAW. Berita tentang amalan-amalan Rasulullah SAW ketika salat. Wa hadhil af'al wal aqwal al mawsufa fi hadzal hadis tadullu ala al wujub. Tetapi walaupun di sini kaidahnya mengatakan bahwa kalau Nabi berbuat begini, Nabi berbuat begitu, bukan wajib tapi istihbab, kecuali ada dalil khusus. Mengapa af'alan Nabi di sini? Af'al salah beliau alaihi salatu wassalam dikatakan oleh para ulama wajib, karena diiringi dengan hadis lain yang memerintahkan untuk mengikuti dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan Nabi sengaja salat di atas mimbar agar terlihat, menunjukkan benar-benar Rasulullah SAW memerintahkan, wal amr yaqtadi al wujub. Sedangkan perintah konsekuensinya adalah wajib. Dari sinilah sebabnya kenapa af'al as-salah yang disebutkan oleh Aisyah jadi wajib, karena Rasulullah SAW secara umum menyatakan salatlah seperti aku salat. Jadi ini amr. Wal amr yaqtadi al wujub. Adapun secara umum semua amalan-amalan Nabi yang tidak memerintahkannya dengan lisannya, dengan perintahnya, hanya ketika kita melihat atau para sahabat melihat bahwasanya Rasulullah SAW berbuat begini, berbuat begitu, menurut usuliyun, la yaqtadil wujub. Nabi gak nyuruh. Tetapi kalau kita niru, bagus. Karena beliau uswatun hasanah. Itu yang namanya istihbab. Dikerjakan bagus, dapatkan pahala. Tidak juga tidak apa-apa karena gak disuruh. Gak ada perintah. Tetapi khusus masalah af'alus salah, Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka dikatakan tadullu 'alal wujub. Limadha? Biqtirani hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Inilah fiqh. Sebagaimana hadis al-jahil fi salatih. Hadis yang tidak mengerti cara salat sehingga salat diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Sampai Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, sampai ketiga kali orang itu menyerah dan menyatakan la ahsin ghaira hadza, aku tidak bisa mengerjakan lebih baik dari ini, maka diajarkan. Para ulama menyimpulkan lain, bukan hanya wajib, rukun. Semua yang disebutkan dalam hadis al-jahil fi salati adalah rukun min arkanis salah. Mengapa? Karena salat orang tadi dikatakan kamu belum salat, tidak dianggap sholat. Ternyata ketika diterangkan, maka mesti Nabi akan merangkan sesuatu yang kalau itu ada padanya, maka dia sholatnya sah, tidak batal. Dan itu rukun namanya. Itu namanya arkan. Hadis sallu kama ra'aitumuni usalli mutafaqun alaih. Wa hadzal asl fiha walakin yujad fi wujubi ba'dihha khilafun bainal ulama. Walaupun ada kaidah umum ini, gerakan-gerakan sholat Nabi diperintahkan dengan wajib untuk ditiru, Tetapi ada perselisihan di antara beberapa gerakan. Lita'arudil adillah. Mengapa? Karena ada beberapa dalil-dalil yang berbeda. Famin dalika at-tashahudul awal. Di antaranya adalah tashahud yang pertama. Wal julusu lahu fis salati dhatat tashahudaini. Dan juga al-julusnya, duduknya, tentunya pada salat yang dua tashahud. Kalau yang satu tashahud, tashahud pertama dan sekaligus tashahud terakhir, maka jelas itu rukun, tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Tetapi kalau ada dua tashahud, yang terakhir adalah rukun, tapi yang pertama bagaimana? Atau dengan istilah disebutkan di sini wajib. Faqad dhahaba al-Imam Ahmad wal Lais ibn Sa'ad wa Ishaq ibn Rahuya wa Dawud wa Abu Thawr wa Syafi'i fi ihda ar-riwayatayn anhu ila wujubihima. Adapun Imam Ahmad dan al-Lais wa Ishaq wa Dawud dan Abu Thawr dan Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau berpendapat ila wujubihima, berpendapat wajibnya keduanya, tasyahud yang pertama dan duduknya. Tasyahud itu membaca attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, itu tasyahud. Julus ya duduknya. Barangkali ada yang sebagian mengatakan duduknya wajib, bacanya tidak harus. Maka pendapat-pendapat mereka ini menyatakan kedua-duanya wajib. Membacanya dan duduknya. Mustadillina bil ahadith al-waridah fit tashahud. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dalam tashahud min ghairi taqyidin, tanpa ada qaid. Bitashahudi akhirin atau bitashahudil awal. Ini dalil-dalilnya menyebutkan tasyahud tanpa ada qaid. Taib, karena tidak ada qaid, apakah itu tasyahud pertama atau kedua, maka ya'umul jami'a. Maka mencakup kedua-duanya. Yang pertama dan yang terakhir. Faminha hadis. Faminha hadal hadis. Di antaranya hadis ini, alladhi ma'ana. Wa minha hadis Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu alladhi rawahu an-Nasa'i wa rawahu al-Imam Ahmad min turuqin rijaluha thiqat, dari banyak jalan dan rawi-rawinya thiqat. Wa huwa, yaitu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza qa'adtum fi kulli raq'ataini faqulu at-tahiyyah. Kalau kalian duduk dalam atau setelah setiap dua rakaat, maka ucapkan attahiyatulillah. Min aina yuqal anna hadzal hadis dalilun ala wujubi tashahudil awal wal tsani. Aina wajhul istishhad? Naam. Faqulu amr, perintah untuk membaca tashahud attahiyatulillah. Yang kedua, kalimat qa'adtum fi kulli raka'atain. Kalian duduk di setiap dua rakaat, berarti semuanya. Dua rakaat yang pertama atau dua rakaat yang kedua, kalau sholat empat rakaat. Setiap dua rakaat kalian duduk baca tashahud. Maka ini menjadi dalil buat mereka, para ulama dari golongan pertama, yang menyatakan wajibnya duduk tasyahud yang pertama. Walam yunkir ala sahabah hina taba'uhu ala tarkihima. Wa inama jabaruhuma bisujud sahwi. Oh, kelewat ya. Wa dhahab al-a'immah. Sedangkan para imam-imam yang lain, apakah Abu Hanifah, Imam Malik, wa Syafi'i, wa Imam Syafi'i, dalam riwayat lain, karena Imam Syafi'i memiliki pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Berpendapat ila istihbabihima, mereka berpendapat bahwa itu tidak wajib tetapi mustahabbah. Wa daliluhum, dalil mereka golongan kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tarakahu ma sahwan, bahwa Nabi SAW pernah meninggalkannya dalam keadaan sahwan, lupa. Walam yarji' ilaihima, tetapi beliau tidak balik kepada kedua-duanya, tidak kembali kepada duduk dan tasyahudnya. Yani ketika lupa, kebablasan berdiri, tidak mengejar duduk lagi, tidak. Dibiarkan lewat. Walam yunkir ala sahabah hina taba'u, dan tidak mengingkari para sahabat ketika para sahabat mengikuti beliau, ikut berdiri tanpa duduk tasyahud. Wa innama jabaruhuma bisujudis sahwi, tetapi beliau mencukupkan dengan sujud sahwi. Bagaimana ini? Bukankah menunjukkan tasyahud pertama tidak harus? Qala walam yunkir wal jawabu anna ar-ruju' ilayhima innama yajib idza dzakara al-musalli qabla an ya'tamid. Alhamdulillah. Al-jawab, bahwa Nabi tidak kembali duduk ketika kelewat, karena innama yajib idza dzakara al-musalli qabla an ya'tamida qa'iman. Sesungguhnya diwajibkan untuk kembali tasyahud kalau ingatnya sebelum tegak berdiri. Adapun setelah tegak berdiri, maka tidak dianjurkan untuk kembali, tapi cukup dengan dengan sujud sahwi. Walamma rawa Abu Dawud anil Mughirah ibn Syu'bah anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idha qama ahadukum fi raq'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis, فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW menyatakan, jika kalian atau salah seorang kalian berdiri pada rakaat yang kedua dalam keadaan belum duduk tasyahud, maka ada dua keadaan. Kalau lam yastatimma qa'iman, kalau belum tegak berdiri, falyajlis, maka kembali duduk. Kalau belum tegak berdiri, kembali duduk. Fa idza statamma qa'iman, kalau sudah tegak berdiri sempurna. Istatamma dari kata tamah, sudah tamma, sudah sempurna. Falyajlis, maka tidak duduk. Tidak duduk kembali. Dan nanti di akhirnya ditutup dengan sujud sahwi. Wa sujudu sahwi yujbirul wajib wal masnun. Sedangkan sujud sahwi itu bisa menggantikan yang wajib dan yang masnun. Adapun yang rukun tidak bisa. Wa ikhtalafu fi sifatil mustahabbah fil julus. Dan mereka berselisih dalam bentuk yang dianjurkan ketika duduk. Aib yang tadi sudah kita anggap selesai. Ikhtilaf ulama. Dan sepertinya Asy-Syarih Syekh Abdullah Al-Bassam rajjaha al-awwal. Sepertinya beliau merajikan yang pertama, sehingga yang kedua yang dibantah oleh beliau. Ketika menyatakan begini dan begitu dijawab, wal jawabu. Artinya ada jawaban untuk yang kedua, bahwa yang benar adalah yang pertama. Dia tetap harus mengerjakannya. Itu kan mencukupkan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu memang bisa menggantikan yang wajib dan bisa menggantikan yang sunnah. Kenapa tidak balik? Berarti tidak wajib. Balik itu kalau belum berdiri tegak. Kalau baru Allah mau berdiri, tiba-tiba bilang subhanallah, duduk lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tegak berdiri, makmum pun ikut. Makmum pun ikut. Sampai selesai ditutup dengan sujud sahwi. Taib yang kedua, ikhtalafu fi sifatil mustahabah fil julus. Mereka berselisih pula tentang bentuknya, sifatnya. Bagaimana sifat yang dianjurkan dalam duduk? Fadhahabatil hanafiyyatu ilal iftirashi fi jami'i jalasatis salah. Adapun Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah, mereka berpendapat iftirash, menghamparkan kaki kirinya sebagai alas duduknya dan ditegakkan kaki kanannya. Fi jami'i jalasatis salah. Pada semua duduk salat. Semuanya. Yang pertama, yang kedua, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud. Sawaun baina sajadataini awat tasyahudaini. Sama saja. Apakah duduk-duduk di antara dua sujud ataupun duduk-duduk tasyahud? Al-awwal awil akhir. Yang pertama ataupun yang terakhir. Wa yuqabiluhumul malikiyah. Sebaliknya, malikiyah. Yuqabiluhum, yani sebaliknya, malikiyah. Fahum yarawna masyru'iyyata tawarruk fi kulli jalasat. Adapun beliau menganggap tawarruk, duduk di atas warikaini, di atas wariknya, di atas bokongnya, dalam keadaan kaki ditegakkan yang kanan dan yang kiri dimasukkan di bawah betis kanan. Pada semua duduk, semua jalasat salat. Sawun makana minhat li tashahudaini aw kana baina sajadataini. Sama saja apakah duduk tashahud ataupun duduk di antara dua sujud. Yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang terakhir. Yang ketiga, pendapat ketiga, dhahabati Syafi'iyah, adapun Syafi'iyah ilal iftirashi fit tashahudil awal. Mereka, para pengikut Syafi'iyah, berpendapat menghamparkan atau duduk iftirash, menghamparkan kaki kirinya sebagai alas duduknya dan tegakkan kaki kanannya pada tasyahud yang pertama saja dari salat. Yang datat tasyahudaini, yang punya dua tasyahud. Yang punya dua tasyahud. Maka yang pertama duduknya iftirash. Sedangkan beliau dan lain-lainnya, artinya pengikut Syafi'iyah, kalau dahabat Syafi'iyah, artinya pengikut Imam Syafi'i. Kalau dahabat Syafi'iyu, artinya Imam Syafi'i berpendapat. Tapi ini Syafi'iyah, artinya para ulama Syafi'iyah. Berpendapat tawarruk fit tasyahudil akhir. Beliau berpendapat tawarruk fit tasyahudil akhir. Perhatikan kata-kata akhir. Berbeda dengan kalimat tawarruk fit tasyahudi atsani. Berbeda. Mengapa? Akan terjadi perbedaan ketika sholatnya dua rakaat. Kalau pendapatnya tasyahudil akhir, maka itu akhir. Walaupun bukan yang kedua. Tetapi kalau tasyahud kedua, maka hanya pada yang dua tasyahud. Apakah rubaiyah ataupun sulatiyah, apakah yang tiga rokaat ataupun yang empat rokaat, yang tasyahudnya dua, maka yang kedua baru tawarruk. Adapun yang pertamanya tetap iftirash. Tetapi kalau bahasanya tawarruk fit tasyahudil akhir, maka yang kedua pada rubaiyah itu akhir. Sedangkan yang pertama pada sholat yang dua rokaat juga terakhir. Baik. Sawaun akanat shalah sunaiyah am aktsar min dzalik. Apakah salatnya dua rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat, maka tasyahud yang akhir adalah duduk tawarruk. Ini pendapat Syafi'i. Pendapat keempat. Masyaallah. Dhahabat al-Hanabilah ila al-iftirash fi at-tasyahudil awal. Wa fi at-tashahhudil akhir idza kanat as-salah laysa fiha illa tashahhudun wahid. Wa ila tawarruk fi at-tashahhudil akhir. Beliau berpendapat bahwa iftirash pada tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir kalau jumlahnya dua rakaat, tidak ada kecuali satu tasyahud. Wa ila tawarruk, dan tawarruk pada tasyahud yang akhir saja, yaitu pada salat yang empat rakaat datut tasyahudain. Maka bahasa yang lebih mudah adalah pendapat Hanabilah, kalau tasyahud yang pertama itu iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Sahih. Hah? Artinya kalau dua rakaat, tasyahudnya pertama apa kedua? Pertama, enggak ada yang kedua. Maka dia iftirash. Tetapi kalau pendapatnya Syafi'iyah menyatakan duduknya tawarruk karena itu terakhir. Walaupun satu, tapi terakhir. Tapi beliau lain. Berbeda lagi. Apa dalil-dalil mereka? Wa dalilul Hanafiyah ma rawahu Sa'id ibn Mansur an Wa'il ibn Hujr qala salaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falamma qa'ada wa tashahada farasha qadamahu al-yusra 'ala al-ardi wa jalasa 'alayha. Hadisnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Wa'il bin Hujr, aku salat di belakang Nabi SAW, maka ketika beliau tasyahud qa'ada wa tashahada, ketika duduk dan bertasyahud, beliau hamparkan kaki kirinya di atas bumi dan dia duduk di atasnya. Duduk apa ini? Berarti iftirash. Tidak disebutkan awal atau akhir. Hanya disebutkan lama qa'ada wa tashahada. Wa marwahu Ahmad an Rifa'ah ibn Rafi'. Dan apa yang disebutkan oleh Ahmad dan Rifa'ah ibn Rafi'? Bahwa Nabi SAW qala lil a'rabi, ida jalastu fajlis, ida jalasta fajlis ala rijlikal yusra. Jika engkau duduk, maka duduklah di atas kaki kirimu. Jadi juga sama, mutlakan. Gairu muqayyad. Ayyi julus. Hanya kalimatnya, ida jalasta fajlis ala rijlikit, ala rijlika al yusra. Kalau engkau duduk, maka duduklah di atas kaki kirimu. Maka dianggap oleh Hanafiyah semua duduk dalam salat. Terkena hadis ini. Wa bima akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan dari hadis Abi Humaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yani jalasa yani litashahhud faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi. Wa qala, bahwasanya dia duduk untuk tasyahud dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan dia hadapkan dadanya di sadril yumna ala qiblatihi, dia hadapkan punggung kaki kanannya ke arah kiblat, gitu. Pancangkan punggungnya ke arah kiblat. Duduk apa itu? Iftirash juga. Baik. Amma sifatul julus baina sajadataini fahuwa liftiras inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Adapun duduk di antara dua sujud, menurut Syafi'iyah maupun Hanabilah, maupun Hanafiyah, sama. Yaitu duduk, iftirash. Wa wajhud dilalah min hadihil ahadi, sisi pendalilan dari dalil-dalil tadi adalah, anna ruwataha dhakarul iftiras litashahud, bahwasanya rawi-rawinya menyebutkan hanya iftiras untuk tashahud, walam yuqayyiduhu. Ay mutlakan, gairu muqayyad. Mutlakan, begitu saja, duduk tashahud. Tidak bicara yang mana, yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Lam yuqayyiduhu bil awal, awil thani, bil awal, awil akhir. Waqtasaruhum alaiha bila ta'arrudi li ghairiha. beliau atau mereka para rawi hanya meringkas tasyahud, tasyahud, tasyahud. Duduk tasyahud, duduk tasyahud, duduk tasyahud. Yushir, itu mengesankan. Bianna hadhihi sifat litasyahudaini jami'an. Dan itu kaidah yang benar. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam usul. Bahwa dalil am yujra ala umumihi. Sahih? Sahih. Lakin ghairu tam. Benar, tapi belum sempurna. Kurang kalimat apa? Illa. Nah, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kesalahannya, kalau bisa dikatakan kesalahannya, adalah tidak melihat atau belum sampai kepada mereka dalil yang mengkhususkan duduk pada yang kedua atau tasyahud yang kedua. Maka kaidah ini benar, setelah ada dalil tadi tasyahud yang kedua ternyata tawarruk, maka kita akan katakan berarti duduk tasyahud semuanya adalah duduk iftiras, kecuali idza dalla dalil, kecuali ada dalil dalil yang mengkhususkan kalau duduk terakhir tawarruk. Baik. Ala kulli hal, al ulama rahimahumullah ijtahadu, mereka berijtihad, berupaya untuk mencocoki dalil, berupaya untuk mencari hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Hanya saja waktu itu tidak semudah hari ini. Hari itu dapat satu hadis harus mengadakan perjalanan satu bulan atau dua bulan. Dari Hijaz ke Yaman, atau dari Yaman ke Hijaz, atau ke Irak, atau ke Mesir, dalam keadaan kendaraannya tidak seperti sekarang. Taib, kembali kepada kitab. Wadalilul Malikiyah. Taib, kenapa Malikiyah malah sebaliknya? Tawarruk semuanya. Daliluhum ma ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasati as-salah wa fi akhiriha mutawarrikan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk di tengah salat dan di akhir salat dalam keadaan mutawarrikan. Hah, mau apa? Beliau juga punya dalil. Rawahu Ahmad fi musnadih. وقال الهيثمي ورجاله موثقون فبرون موثق ودليل الشافعية والحنابلة أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواياتها التشهد الأول حيث ورد في البخاري فنبنين عزكم الله apa yang tadi sepertinya hadis عام. Apakah hadis am yang dibawa oleh Hanafiyah ataupun hadis am yang dibawa oleh Malikiyah? Kedua-duanya berdalil dengan hadis am. Sahih. Yang pertama menyatakan ini mutlakan. Pokoknya kalau duduk tasyahud, hendaklah iftarasha rijlahu al-yusra. Sedangkan Malikiyah juga sama. Bahwa Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud-tasyahud semuanya dengan mutawarrikan. Maka Syafi'iyah dan Hanabilah membawakan takhsisnya atau membawakan hadis yang mengkhususkan tentang tasyahud pertama dengan tasyahud kedua, atau yang membedakan tasyahud kedua dengan tasyahud pertama. Haitsu warada fil Bukhari, di mana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Perhatikan hadis yang di atas. Dalam kitab-kitab yang tidak masyhur, sedangkan kitab yang tersahih adalah Sahih Bukhari. Apalagi kalau kemudian muttafaq ala sahatihi Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis Muslim. Wa hadzal hadis rawahu al-Bukhari dari Abi Humaid Sa'idi. Qawluhu fa idza jalasa fi ar-raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra, dan ketika beliau duduk di rakaat terakhir ini yuqayyid al-'am, yuqayyid al-'am, mengikat yang 'am tadi menjadi khusus atau memberikan penjelasan bahwa yang terakhir berbeda dengan yang lainnya. Qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Bahwa beliau ketika di rakaat terakhir qaddama rijlahu al-yusra, beliau majukan kaki kirinya ke depan dan kemudian dipancangkan kaki kanannya dan kemudian duduk di atas maq'adahu. Ini bahasa sopannya. Ya. Yani ala warikihi. Wa ma dzakarahu Muslim min hadits Abdullah bin Zubair. Dan juga apa yang disebut dengan atau yang disebut oleh Muslimun. Min hadits Abdullah bin Zubair, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi. Bahwa Nabi SAW memajukan kaki kirinya di antara pahanya dan di antara pahanya dan betisnya. Artinya taruh di sini sebelah kanan, dari kiri ke kanan, di antara betis kamu dan paha kamu. Wa yafrush qadamahu al-yumna. Wa fi hadis Abi Humaid aidan, dan juga dalam hadis Abu Humaid dari Abi Hatim fi sahihi, wa fihi hatta idza kanat as-sajdati allati fiha at-taslim, hingga ketika sampai pada sujud yang padanya ada salam, beliau mengeluarkan kaki kirinya, wa jalasa ala shiqqihi al-aisar, dan dia duduk di atas bagian bokong yang sebelah kiri. Karena miring duduknya, sehingga disebutkan dengan al-yusra syiqqihil aisar mutawarrikan. Dua dalil ini merujukkan pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Syafi'i. Hah? Sampai di sini. Nah, kenapa ragu-ragu? Pertama, hadis Bukhari disebutkan fir raka'atil akhirah. Berarti kalau dua rakaat terakhir juga mutawarrik. Pendapat siapa itu? Imam Syafi'i. Tapi yang kedua, hatta idza kanatis sajdah allati fiha taslim. Sajdah allati fiha taslim yang mana? Kalau empat rakaat di yang kedua, kalau dua rakaat yang pertama. Itu terakhir. Pendapat siapa lagi itu? Imam Syafi'i juga. Tayyib, walakin waqa'a ikhtilafun baina Syafi'iyyah wal Hanabilah fi shalati allati laysa fiha illa tashahhudun wahid. Berselisihnya mereka ketika salatnya hanya satu tasyahud, masuk yang mana? Zahirnya sudah kita katakan. Kalau disebut akhir dan disebut ada salamnya, ya berarti tasyahud yang kedua ataupun tasyahud yang ada dalam dua rakaat. Fa Syafi'iyyah yarawna anna fihi tawarruk. Adapun Syafi'iyyah berpendapat duduknya tawarruk, li'anna qawluhu fi hadis Abi Humaid. Karena ucapan dalam hadis Abu Humaid, idza jalasa fi raq'atil akhirah. Am fil julusil akhir, umum pada julusil akhir semuanya. Yang dua rakaat, yang tiga rakaat ataupun yang empat rakaat. Sawon kana fi salati sunaiyah aw ghairiha. Ditambah lagi dengan al-jalsa allati fiha taslim, at-tashahhud allati fiha taslim, tashahhud yang ada salamnya. Itu juga sama. Bisa yang dua rakaat, bisa yang empat rakaat, bisa yang tiga rakaat. Adapun Hanabilah yaqulun inna tawarruk khasun bitashahudil akhir minas salati dhatat tashahudain. Adapun Hanabila berpendapat bahwa tawarruk itu khusus pada tashahud yang akhir kalau tashahudnya dua. Apakah tiga rakaat ataupun empat rakaat? Wa yarawna anna siyaqa hadis Abi Humaid yadullu ala dhalik. Mereka berkata bahwa bentuk hadis Abi Humaid menunjukkan yang demikian. Li'annahu dzakara sifata julusihi fit tasyahudil awal wa qiyamihi minhu. Karena beliau menyebutkan sifat duduknya pada tasyahud yang pertama dan kemudian sifat bangunnya. Berarti berapa rakaat? Lebih dari 2 rakaat. Karena setelah tasyahud bangun. Kemudian pada yang akhir baru begitu. Kan tadi hadis sepotong. Kalau hadis lengkapnya disebutkan awalnya bahwa duduk pada tasyahud yang pertama begini begini begini. Kemudian bangun, bangkit. Qiyamuhu dzakara qiyamahu minhu. Diterangkan bangkitnya. Setelah terangkan bangkitnya disebutkan ketika pada jalsah atau pada tasyahud yang terakhir, berarti yang kedua. Sahih? Tuma dzakara tawarruk, maka disebutkan saat itu tawarruk. Wa qasada bihi tasyahudil akhir, berarti yang dimaksud adalah tasyahud yang kedua. Karena diterangkannya dua tasyahud ketika itu. Sebaliknya, ketika Rasulullah SAW menerangkan satu tasyahud, kalian cari sendiri hadisnya. Ketika Rasulullah SAW menerangkan sholat dengan ringkas hanya 2 rakaat, disebutkan begini, begini, begini, kemudian bangun, kemudian duduk, maka disebutkan di sana iftarasha, iftarash. Ini yang menjadi dalil mereka. Wallahu ta'ala alam. Sudah terlewat jauh. Berapa jam kita ambil darsul tauhid. Walhana bila yaqulun inna tawarruq khasun bitashahudil akhir min as-salati dzata tashahudain. Artinya hanya pada tasyahud yang kedua. Wa yarawna anna siyaq hadis Abi Humaid yadullu ala dzalik, li'annahu dzakara sifata julusihi fi at-tashahudil awal wa qiyamahu minhu, tsumma dzakara tawarruq wa qasada bihi tashahudil akhir. Wa 'allalu lidzalika bi'anna tawarruq bis-salati dzata tashahudain liyakuna faraqan bainal julusain. Setelah bawa dalil-dalil tadi, kemudian mereka, para Hanabilah, membawakan ta'lil. Allalu, bukan menganggap jelek, menganggap salah. Kadang-kadang, allal bermakna mengatakan ini mu'allal. Tapi ini bukan. Artinya, dzakarat ta'lil. Karena biasanya para fuqaha mendukung pendapatnya dengan dua. Dengan dalil wa ta'lil. Dengan dalil wa ta'lil. Dalil sudah disebut. Tapi sekarang apa ta'lilnya? Ta'lilnya, karena dua tasyahud perlu dibedakan. Tasyahud yang pertama dan tasyahud kedua. Adapun yang dua rakaat hanya satu tasyahud, la hajah ila tafriqi bainahuma. Maka kembali kepada hadis am, iftirash. Baik. Hadza huwa at-ta'lil. Ma huwa at-ta'lil allalu? Bianna tawruq bis salati dzata tasyahudain liyakun faraqan bainal julusain, agar terbedakan antara dua julus, sehingga ketika kamu datang melihat kamu terlambat, ini tasyahud pertama apa terakhir, kamu akan tahu dari cara duduknya. Barakallahu fikum. Wa idza kana muftarishan fil awwal sara musta'iddan lil qiyam. Alasan kedua, ta'lil kedua, kalau dia duduknya muftarish, dia masih musta'id dan lil qiyam. Bentuknya, bentuk orang yang siap untuk bangun kembali. Mutahayyian lahu. Mutahayyi, ini siap-siap untuk bangun kembali. Amma tsani, adapun yang kedua, duduknya dengan mutawarrikan. Kalau kata orang di sini, ngedeprok. Sudah santai sekali. Hadza barakallahu fikum yakun mutmain, sudah dia tentram. Li'annahu mutmain, karena dia sudah yakin tidak ada lagi setelah itu berdiri. Ini ta'lil namanya. Warajjaha Ibnu Qayyim hadzal iftiras fi Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mendukung pendapat ini di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Walakin radda qawlahu Syaukani fi Nailil Awtar, tetapi Syaukani membantah beliau dalam kitab Nailil Awtar. Kedua-dua kitabnya ada, falyarji', silakan kalian rujuk kepadanya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.